Sarung, popo saya tresno ku Kang Mas. Koro-koro mire. Apa sifatmu saiki wis beda, kowe ninggalke aku mentingke wong liya. Apa rasa tresnamu saiki wis sirna, kaya lumut ing pinggir segara. Sangrangi.